السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين يا سيدي حرمتي. Terakhir kemarin kita bahas ucapan syarih yang mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Masih beliau membahas tentang alasan ahli nazar, alasan para tukang-tukang pikir. Mereka membahas dengan akal mereka tentang tidak mungkinnya, mustahilnya ada dua Tuhan. Kemudian mereka mengkaitkannya dengan ayat, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau saja pada alam semesta ini ada dua Tuhan, maka niscaya akan binasa. Latar belakang mereka mengkaitkan cara berpikir mereka dengan ayat ini karena mereka mengira makna Tuhan di sana adalah Rabb, yakni dari sisi rububiyah saja. Ternyata ayat ini berbicara tentang uluhiyah. Lau kana fihi ma alihatun, lafadznya saja lafadz ilah. Aliha bentuk jamak dari ilah. Maka makna ayat ini, kalau saja ada sesembahan-sesembahan yang lebih dari satu di alam semesta ini, saya akan binasa alam semesta. La fasadata, akan rusak seluruhnya. Qul inna a'udzubikumullah. Maka apa yang dibahas dalam ayat ini bukan apa yang dibahas oleh mereka. Dan apa yang dibahas oleh mereka, para tukang-tukang pikir tadi, tidak tepat kalau berdalil dengan ayat ini. Bahkan ayat ini dijelaskan dengan ayat-ayat lain bahwa Allah berfirman, Allah berbicara tentang ilah, yang dimaksud dalamnya adalah sesembahan yang diibadahi. Kalau saja ada dua ma'bud, kalau saja ada dua yang diibadahi. Qulna a'udzubikumullah. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, "Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kau tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti yang diingkari oleh mereka tauhid fil uluhiyah atau tauhid fil rububiyah. Mereka ketika ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawaban mereka sama. Jawaban mereka sepakat, Allah, tidak lain. Berarti kalau masalah pencipta, tentunya mereka sepakat menyatakan Allah satu-satunya. Tapi yang mereka sekutukan adalah dari sisi uluhiyahnya, Ketika beribadah, mereka beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa pula kepada selain Allah. Sujud kepada Allah, sujud pula pada berhala-berhalanya. Ini yang jadi masalah. Berarti kesyirikan mereka dalam masalah uluhiyah. Sehingga ayat tadi pun, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalau saja di alam semesta ini, langit dan bumi, ada sesembahan-sembahan selain Allah, niscaya akan hancur, akan binasa seluruh alam semesta. Langit dan bumi. Yang dimaksud penciptanya lebih dari satu, atau yang dimaksud yang diibadahi lebih dari satu? Ikhwan fillah na'azakumullah. Tentunya di sini jelas yang dimaksud. Yaitu yang diibadahi lebih dari satu, maka akan binasa. Sebab manusia, makhluk, jin dan manusia akan menyatakan, saya akan taat pada Rabb atau pada Allah, pada Tuhan yang ini. Tetapi Tuhan yang lain menyatakan, jangan. Taati saya, demikian. Akan hancur alam semesta. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikian pula ayat Allah, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Katakan, milik siapa bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kalau kalian memang mengerti. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. Mereka akan menjawab, milik Allah. Ketika ditanya kepemilikan, siapa yang memiliki bumi dan semua isinya? Mereka menjawab, Allah, milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakan apakah kalian tidak mau ingat? Berarti di sini penunjukan yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid adalah tauhid uluhiyah yang terkandung di dalamnya rububiyah dan asma dan sifat. Kata syarih rahimahullah, wa mithlu hadza kathirun fil Qur'an. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat yang berbicara tentang musyrikin, bahwa mereka percaya tentang pencipta itu Allah. Percaya bahwa satu-satunya yang menguasai alam semesta atau yang memiliki alam semesta adalah Allah. Tetapi mereka tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Yang menciptakan seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Walam yakunu ya'taqiduna bil aslami annaha musyarikatun lillah fi khalqil alam. Dan mereka para musyrikin tadi tidak meyakini bahwa berhala-berhala mereka ikut serta bersama Allah dalam menciptakan alam. Tidak. Musyrikin Quraisy, musyrikin Arab jahiliyah, mereka tidak meyakini kalau Latta, Uzza dan Manat adalah orang atau makhluk-makhluk yang sama-sama atau tuhan-tuhan yang sama-sama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak. Kalau kita tanyakan kepada mereka, apakah yang menciptakan langit itu Latta? Mereka akan menjawab, tidak. Yang menciptakan Allah. Apakah yang menguasai langit itu adalah Uzza? Mereka akan menjawab, bukan. Yang menguasainya adalah Allah. Berarti masalah rububiyah, masalah penciptaan, kepemilikan, mereka mengakui bahwasanya Allah lah pemilik alam semesta. Bal kana haluhum fiha kahali amsalihim min musyrikil umam min al-Hind wal-Turk wal-Barbar wa ghairihim. Bahkan keadaan musyrikin tersebut, musyrikin Arab dulu, sama dengan sejenis mereka dari musyrikin-musyrikin di umat-umat sebelumnya ataupun di negeri-negeri lain seperti di India, di Turki, di Barbar dan lain-lainnya. Sama. Mereka berbuat syirik dalam uluhiyah dan mereka dalam masalah rububiyah mengakui. Taratan ya'taqiduna anna hadhihi tamatsil qaumun shalihun min al-anbiya'i was-salihin. Sebagian musyrikin berkata dan meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh, bukan Tuhan, bukan pencipta langit dan bumi. Minal anbiya is-salihin, dari kalangan para nabi dan juga dari kalangan orang-orang saleh. Wa yattaqidunahum syufa'a, dan mereka mengambilnya, menjadikannya sebagai pembela-pembela nanti di sisi Allah. Sebagai pembela, pemberi syafaat nanti yaumul qiyamah. Sebagian musyrikin dahulu yang ternyata sampai hari ini pun mirip musyrikin-musyrikin itu beralasan bahwa saya bukan menyembah kuburan, bukan menyembah orang soleh. Ini bukan Tuhan, bukan pula orang soleh tadi Tuhan, bukan. Cuma karena orang soleh ini dekat dengan Allah, maka saya memohon, meratap, meminta, berdoa agar dia mau membela saya nanti di akhir. Ya tawassaluna bihim ilallah, mereka menjadikannya sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kana aslu syirkil Arab, dan inilah inti dari kesyirikan Arab jahiliyah. Inti dari kesyirikan bangsa Arab dulu adalah seperti ini. Orang-orang saleh tadi, kuburan orang saleh tadi, peninggalan orang saleh tadi, mereka jadikan sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan awal pertama kesyirikan yang terjadi di muka bumi, yaitu kesyirikan yang terjadi di zaman kaum Nuh alaihi salam. Wa qalu, mereka berkata, la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian. Tuhan bermakna pencipta atau Tuhan bermakna yang diibadahi? Hah? Jangan salah. Musyrikin Arab, musyrikin terdahulu, musyrikin zaman kaum Nuh mengakui kalau pencipta adalah Allah, mengakui kalau penguasa alam semesta adalah Allah. Tapi mereka ketika berdoa, meminta, menyembah kepada selain Allah SWT. Maka di sini yang dimaksud adalah berhala-berhala atau tuhan-tuhan yang diibadahi. Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Dan telah sabit di dalam Sahih Bukhari bahwa tafsir dari ayat ini tentang kisah-kisah para anbiya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan lainnya. Dari salaf, qala anna hadhihi asma'u qaumin salihin, bahwa nama-nama yang disebut tadi adalah nama-nama orang soleh asalnya. Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr adalah asma'u rijalin salihin atau asma'u qaumin salihin fi qaum Nuh, nama-nama orang soleh di zaman kaum Nuh. Falamma matu 'akafu 'ala quburihim, ketika mereka mati yang hampir bersamaan dalam satu bulan, mereka menjadikan berhala-berhala itu di kuburan-kuburannya. Dan mereka beriktikaf tirakatan. Tahu tirakatan? Mereka berdiam diri di sana, iktikaf di kuburan-kuburannya. Summa sawwaru tamathilahum, kata Ibn Abbas, dan mereka kemudian menggambarkan patung-patungnya, membuat patung-patungnya. Tsumma qala alaihimul amad, kemudian berjalanlah waktu, fa'abaduhum, yang akhirnya mereka menyembahnya. Wa anna hadhihi al-asnam bi'ainiha sarat ila qabail al-arab, dan berhala-berhala itu tersebut atau berhala-berhala itu juga yang kemudian sampai diibadahi oleh kaum Arab zaman kaum Nuh sampai zaman Arab. Berapa lama itu? Lama sekali. Tetapi terus syaitan saling mewasiatkan, yuhuna ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling membisikkan satu sama lain bisikan-bisikan yang menyesatkan. Sebagaimana ketika bangsa Arab di sana ada seorang dukun, maka syaitannya, jinnya sama dengan syaitan-syaitan yang terdahulu di zaman kaum Nuh. Maka dibisikkan kepadanya, ijtijuddah tajid asnaman mu'addah, datangi Juddah, kamu akan dapat berhala yang sudah siap di sana. Maka si dukun ini datang ke pantai Juddah, kemudian digali mencari peninggalan-peninggalan tadi. Maka ditemukanlah Wad, Suwa', Ya'uq, Ya'uq dan Nasr. Berhala itu aja yang disembah oleh mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah, dukun tadi merasa bangga. Bisikan gaibnya, wangsitnya tadi ternyata terbukti kebenarannya. Ternyata kami dapatkan apa yang dikatakan dalam mimpi saya. Saya dapatkan apa yang dibisikkan kepadaku waktu itu. Tiba-tiba ada suara, i'tijuddah, tajid asnaman mu'adda, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Dalam sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Qulibna a'azakum Allah, maka kembali berhala tadi disembah oleh orang-orang Arab. Wa qad thabata fi sahih Muslim an Abi al-Hayyaj al-Asadi qala qala li Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abi al-Hayyaj al-Asadi, beliau berkata, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, maukah aku mengutusmu dengan sesuatu yang dulu Rasulullah mengutus aku dengannya? Ini maukah engkau aku utus sebagaimana aku dulu diutus oleh Rasulullah SAW? Apa itu? Apa perintahnya dalam utusan tersebut? Ketika Rasulullah mengutus Ali dan sekarang Ali ingin mengutus radhiyallahu ta'ala anhu, ingin mengutus Abil Hayyaj al-Asadi. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, amarani alla ad'a qabran musharrafan illa sawaitah wala timsalan illa tamastah. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah menyuruh aku, mengutus aku dengan perintah, alla ad'a qabran musharrafan illa sawaitah, jangan kau tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, kecuali kau ratakan. Wala timsalan illa tamassahu, dan tidak pula patung-patung berhala kecuali engkau patahkan, kau hancurkan. Ini perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa sebagai khalifah juga memerintahkan kepada anak buahnya, kepada Abu al-Hayyaj al-Asadi, untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan dan untuk meruntuhkan patung-patung. Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Apakah mereka-mereka yang membesar-besarkan kuburan keramat enggak pernah baca hadis sahih dalam Sahih Muslim? Apa mereka enggak pernah dengar dalam ceramah-ceramah kaum muslimin hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa beliau pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan? Rasulullah SAW hanya mengajarkan untuk menguburkan seseorang dengan tanah tersebut, tidak ditambah dari tanah lain, dan tingginya tidak lebih dari satu jengkal. Selesai. Tidak perlu dibangun, tidak perlu ditinggikan, tidak perlu dikasih marmer, tidak perlu dikasih kubah, tidak perlu dikasih masjid di atasnya, tidak perlu dibangun. Demikian, demikian, demikian. Kalau engkau dapat kuburan yang demikian, wahai Ali bin Abi Thalib, ratakan. Qul inna a'azakumullah. Berarti masalahnya apa? Masalahnya bukan berbicara masalah pencipta itu siapa, penguasa langit dan bumi siapa, pemilik langit dan bumi siapa, bukan itu. Kalau itu masalahnya, mereka semua sama-sama tahu. Kalau tanyakan pada mereka yang membangun kuburan, yang menyembah kuburan, yang berdoa meratap di kuburan, yang sedang nangis-nangis di kuburan, minta jodoh, minta kekayaan, minta jalan keluar, tanyakan pada mereka, siapa yang menciptakan langit? Dia akan menjawab, Allah. Siapa yang menciptakan bumi ini? Dia akan jawab, Allah. Siapa pemilik alam semesta? Dia akan katakan, Allah. Kuburan ini menciptakan langit dan bumi apa enggak? Dia akan mengatakan, tidak. Kuburan ini memiliki alam semesta? Dia akan katakan, tidak. Baru terakhir kamu katakan, kalau begitu kenapa kamu meratapnya pada kuburan? Kenapa berdoa kepada kuburan? Minta pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Minta pada Allah yang menguasai alam semesta. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, tidak kau tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Enggak peduli mereka mengakui Allah pencipta atau kuburan yang mencipta, ratakan. Enggak peduli apakah mereka meyakini Allah yang menguasainya atau kuburan yang menguasainya, ratakan, kata Nabi. dengan am kalimatnya, alla tada qabran musharrafan nakirah, disebutkan secara nakirah, qabran musharrafan, kuburan yang ditinggikan, kuburan apapun yang ditinggikan ratakan. Kemudian dikatakan dalam hadis lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau dalam keadaan sakit di akhir hidupnya, la'anallahu al-yahud wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam keadaan beliau sakit, dalam keadaan keringat dingin di dahinya menetes seperti butiran-butiran mutiara, Rasulullah SAW kadang-kadang tidak sadar menutupkan kainnya ke mukanya. Dan ketika dibukanya kembali, tersadar kembali, beliau berkata, la'anallahul yahud, semoga Allah melaknat Yahudi, semoga Allah melaknat Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru ma sana'u atau yuhadziru ma fa'alu, beliau memperingatkan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani agar jangan ditiru, memperingati kaum muslimin dari apa yang dilakukan oleh Yahud Nasrani, yaitu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Kalau saja aku memiliki kekuasaan, kata beberapa ulama, kalau saja aku memiliki kemampuan dan kekuasaan, niscaya aku akan perluas Masjid Nabawi itu ke kanan, bukan ke kiri. Ke kanan dalam keadaan yu'jibuhu tayammun, lebih afdal yang ke kanan. Yang kedua, tidak memasukkan kuburan Nabi dalam masjid. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Demikian beberapa ulama menyatakan, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwan ibn na'azukumullah, Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani dilat karena satu perbuatan mereka. Nanti perbuatannya tidak remeh sampai dilaknat. Dan yang mendoakan laknatnya ala lisani Rasulullah, yang mendoakan laknat adalah lidahnya Rasulullah yang mulia. Yang mendoakan laknat adalah lidah seorang Rasul Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. La'anallahu Yahud wa Nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Berarti perbuatan mereka bukan perbuatan remeh, perbuatan azim, perbuatan besar, perbuatan yang akibatnya adalah kekafiran. Akibatnya, perbuatannya ketika membangun itu bukan kekufuran, tetapi setelah itu membawa orang menjadi kufur. Membangun ada yang alasannya supaya bagus, ada yang alasannya sebagai kenang-kenangan, ada yang alasannya supaya jadi mulia kuburannya, ada yang alasannya demikian-demikian, itu sekedar bid'ah. Walaupun bid'ah itu jelek, tapi bukan kesyirikan. Tetapi akibat perbuatan mereka, orang-orang yang di belakangnya akan menyembah kuburan tadi karena betapa agungnya, betapa besarnya, betapa tingginya, maka mereka mengira bahwa kuburan itu memiliki sesuatu. Maka mereka berduyun datang, mengambil debunya, mengambil ininya, mengambil bunganya, mengambil segala macamnya, mengambil tirainya sebagai jimat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aisyah radhiyallahu taala anha yang meriwayatkan hadis ini berkata, walaula dzalika la ubriza qabru, kalau saja bukan karena itu, la ubriza qabru, kalau saja bukan karena khawatir masalah ini, niscaya kuburannya akan taruh terbuka di luar. La ubriza qabru yani dikuburannya akan ditampakkan di depan seluruh manusia, tapi kenyataannya beliau dikubur di dalam kamarnya, di rumahnya. Wa fi sahihaini walakin kariha an yuttarad masjidan, tetapi beliau melakukannya demikian sebagai wasiat dari Rasulullah SAW yang menyuruhnya, bahwa tidaklah seorang nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Maka Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di kamarnya, di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau wafat. Wa fi sahihaini, dan juga dalam dua kitab sahih, Anahu dzikra fi maradi mautihi kanisah bi ardil Habasyah. Juga masih dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan bahwa ketika beliau sakit itu ada berita. Berita tentang gereja yang dibangun di negeri Habasyah. Wa dzakara min husniha wa tasawiri fiha. Digambarkan oleh yang menceritakan ini, yakni istrinya, bahwa aku waktu itu ya Rasulullah melihat betapa indah gereja itu. Memiliki gambar-gambar, patung-patung, memiliki ini, memiliki itu. Ini hiasan-hiasannya. Ternyata komentar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh tidak disangka. Justru Rasulullah komentarnya dengan kalimat ulaika idza mata fihim rajul salih banau ala qabri masjidan wa sawwarut fihi tilka suwar wa sawwarut tilka tasawir ulaika syirarul khalqi 'indallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kalau mati di kalangan mereka seorang hamba yang saleh atau seorang nabi yang saleh, mereka akan membangun di kuburannya sebuah masjid, tempat ibadah. Dan mereka akan gambar-gambarkan padanya gambar-gambar orang tersebut, gambar-gambar orang salehnya. Ulaika syirarul khalqi 'indallah yaumal qiyamah. Mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Syirarul khalqi 'indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin na'azakumullah, perhatikan. Hadis yang tadi menyebutkan la'anallahu al-yahud wa an-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Dan dalam hadis ini Rasulullah katakan syirarul khalqi 'indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah dalam mereka. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah sudah menjawab tadi, menyebutkan mereka kalau ada orang soleh yang mati, mereka bangun di kuburannya masjid. Astagfirullahaladzim. Kenapa kau kaum muslimin meniru syirarul khalqi, ngikut orang-orang yang dikatakan sejelek-jelek makhluk oleh Rasulullah? Kenapa kau meniru orang-orang yang dilaknat dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kebiasaannya kalau ada orang soleh yang mati, oh, kita bangun masjid di sini. Ajaib. Apakah enggak pernah buka Sahih Bukhari? Enggak pernah buka Sahih Muslim? Atau akan mengatakan hadis ini dhaif? Hadis yang muttafaq alaihi indal Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih yang seluruh para ulama ahlul hadis sepakat atas kesahihannya. Enggak ada yang meragukannya satu orang pun. Enggak ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Barang siapa yang menyatakan hadis ini lemah, fahuwa adallu min himari ahli. Sungguh dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Disebutkan dalam hadis ini dengan jelas, idza mata fihimur rajulu salih. Kalau mati orang soleh di tengah orang Nasrani, akan dibangun gereja di atasnya, akan dibangun tempat ibadah di atasnya. Mereka itu jelek-jelek makhluk di sisi Allah. Sekarang kita tanya, kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Apakah Nasrani mengatakan bahwa orang solehnya menciptakan langit dan bumi? Tidak. Apakah orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa orang-orang solehnya dalam keadaan mereka memiliki alam semesta, memiliki langit, memiliki bumi, menakdirkan atau menciptakan? Tidak. Tetapi kenapa dikatakan syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah? Karena kesyirikan mereka dalam masalah peribadatan. Mereka mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Mereka memuliakannya, mereka meninggikannya seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meratap berdoa padanya seperti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamakannya dalam ibadah. Ini yang membuat Allah murka, yang menyebabkan Rasulullah sampai mengucapkan kalimat la'nat pada mereka. La'anallahu al-yahud wa an-nasara. Inilah yang menyebabkan Rasulullah menyatakan mereka syirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk. Karena mereka menyamakan antara orang solehnya dengan Allah dalam masalah ibadah, dalam masalah berdoa. Berdoa kepada Allah, berdoa pula pada orang mati. Meminta pada Allah, minta pula pada orang mati. Meratap, istighasah kepada Allah, istighasah pula kepada kuburan. Ini yang mengatakan atau yang menyebabkan mereka menjadi musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sebelum wafatnya atau hampir wafatnya, beliau berkata, Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidu al-qubur masajid fa inni anhaakum an dhalik. Hadis dalam Sahih Muslim menjelaskan hadis yang tadi bahwa itu bukan hanya berita, tapi Rasulullah SAW melarang jangan meniru mereka, jangan mengikuti mereka. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, mengambil kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Ana fala tattakhidul qubura masajid. Ketahuilah kalian jangan mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid, kata Nabi. Fa inni anhaakum an dzalik, aku sungguh melarang kalian daripadanya. Apakah kurang jelas hadis ini? Apakah kurang gamblang hadis ini? Kenapa kebiasaan-kebiasaan manusia, kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin hari ini kok justru seperti kebiasaannya Yahudi dan Nasrani? Ketika saudara kita, seorang yang ahlu sunnah, meninggal, tapi karena meninggalnya dalam jihad, apa kata orang-orang kampung? Apa kata mereka? Harus dibangun di sebelahnya masjid, harus dibangun di atas masjid supaya mengenang, dan kasih nama masjidnya Masjid Fulan, Masjid Mujahidin, Masjid Mujahin Fulan. La haula wala quwata illa billah. Kok aneh? Apakah enggak pernah baca hadis-hadis sahih yang sangat sahihnya seperti matahari, sangat jelas dan gamblangnya seperti matahari di siang bolong? Rasulullah menyatakan ini anhaakum an dzalik, aku melarang kalian daripadanya. Khalifina a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita lihat hadis-hadis tadi seluruhnya berbicara tentang tauhid uluhiyah. Dan mengisyaratkan bahwa mereka-mereka yang mengakui rububiyah belum tentu mereka mengakui uluhiyah. Kadang mereka menyatakan pencipta adalah Allah, penguasa langit dan bumi adalah Allah, pemilik alam semesta adalah Allah. Tapi kenyataannya ketika mereka berdoa, berdoanya kepada Lata, Uzza dan Manat. Ketika berdoa, ternyata berdoanya kepada kuburan-kuburan keramat. Ketika berdoa, ternyata berdoanya kepada jimat dan jimat. Apakah mereka mengira bahwa tauhid itu cukup dengan rububiyah tanpa pembuktian uluhiyah? Wa min asbab syirk ibadatul kawakib wa ittikhadul asnam bihasbi ma yudhan annahu munasib lil kawakib min tiba'iha. Dan termasuk sebab-sebab kesyirikan juga adalah penyembahan, peribadatan kepada bintang-bintang. Wattikhadul asnam, dan mengambil berhala-berhala. Kalau tadi kuburan-kuburan, ternyata di samping bentuk pertama yang menyembah orang-orang soleh, apakah peninggalannya orang soleh atau kuburnya orang soleh atau tongkatnya orang soleh atau tiang yang disandari orang soleh, semuanya disembah. Pokoknya ada bau-bau orang soleh disembah oleh mereka. Yang kedua, bintang. Mereka menyembah bintang-bintang karena ketika ada kejadian baik terlihat bintang itu. Setiap ada kejadian baik terlihat bintang itu, maka mereka mengira bintang itulah pembawa kebaikan. Demikian pula tikhadil asnam, pengambilan berhala, yakni membuat berhala-berhala, bihat bimayuran annahu munasibil kawakib. Nah, berhala itu dikaitkan dengan bintang-bintang tadi. Seperti ada di Nektia, menyembah matahari. Mereka punya berhala. Berhalanya di tangan kanannya memegang bola api. Yang kata mereka matahari. Berarti menyembah matahari, menyembah bintang, juga menyembah berhala. Demikian pula yang lainnya. Al-Jandrikia. Jandrikia menyembah bulan, juga memiliki berhala. Berhalanya memegang bola, mulai bercahaya, yang dikatakan itu adalah bulannya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Demikianlah mereka menjadikan berbagai macam yang mereka anggap memiliki kekuatan, kekuatan-kekuatan gaib, kemudian mereka katakan sebagai Tuhan. Atau walaupun tidak mengatakan sebagai Tuhan, mereka perlakukan seperti Tuhan. Wa syirki qaumi Ibrahim alaihi salam kana fi ma yuqal min hadzal bab. Dan kesyirikan di zaman Ibrahim alaihi salam, kesyirikan yang terjadi pada kaumnya Ibrahim alaihi salam, itu sejenis dengan penyembahan ini tadi. Makanya diajarkan oleh Ibrahim alaihi salam pada mereka, aku melihat, mencari Tuhanku, aku kira bulan inilah Tuhanku, ternyata tenggelam, ternyata terbitlah matahari, ah ini lebih besar dan lebih bercahaya, ternyata juga tenggelam. Sampai kemudian Ibrahim mengatakan, aku beribadah kepada yang menciptakan semua ini, menciptakan bulan, langit dan bumi dan matahari. Berarti di sini menunjukkan kalau kaumnya memang kesyirikannya sejenis dengan kesyirikan para penyembah matahari, penyembah bulan dan penyembah bintang-bintang. Wa kadzalika syirk bil malaikati wal jinni wa ittikhadil asnami lahum. Dan juga bentuk-bentuk kesyirikan yang lain adalah yang menyembah jin, menyembah malaikat. Mereka menganggap bahwa ini malaikat pembawa rahmat, maka doanya bukan kepada Allah, tapi doanya kepada malaikat. Wahai Mikail, turunkanlah hujan. Atau Izrail pencabut nyawa. Dia katakan, wahai Izrail, jangan cabut nyawaku. Doa itu namanya. Itu namanya doa. Atau menyatakan dengan kalimat, wahai Izrail, cabutlah nyawa fulan, dia telah mendolimi aku. Doa kepada siapa itu? Kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Mikail, malaikat yang membawa rahmat, menurunkan hujan. Israfil, yang meniupkan sangkakala. Kemudian Israel, yang kemudian mereka meminta kepada malaikat-malaikat tadi, dan mereka menyebutkan lambang-lambangnya dalam rajahan-rajahan jimat mereka. Seringkali kalau jimat-jimat mereka kita buka, buka. Coba lihat apa tulisannya. Ternyata dalamnya ada seperti gambar mata angin, empat penjuru mata angin. Di sana ada tulisan Mikail, Jibril, Israfil, Israel. Apa alasan dukunnya kau membuat rajahan-rajahan seperti itu? Kata dukunnya, kita meminta malaikat-malaikat tadi itu bersama kita. Sehingga kalau ada yang membunuh kita, tenang, Israel pencabut nyawanya bersama kita. Kalau ada yang mau menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan, tenang, malaikat rahmatnya bersama kita. Khonibirna azakumullah, apa enggak gila ini demikian? Ini khonibirna azakumullah, juga musyrikin. Juga yang menyembah jin lebih parah lagi. Menyembah jin ini menyembah syaitan. Menyembah iblis dan anak buahnya. Qanibirna azakumullah, yang ternyata kata Ibn Abdul Izz al-Hanafi, penyembah malaikat dan penyembah jin pun mereka memiliki berhala. Sama, mereka juga memiliki Tuhan dalam bentuk berhala. Padahal yang disembah adalah malaikat. Yang mereka namai malaikat tadi dengan dewa. Dewa hujan. Dewa apalagi? Dewa ini, dewa itu, yang mereka beri julukan-julukan. Ada gambar patungnya yang tangannya 4. Ada yang tangannya 8. Ada patung dewa mereka yang mukanya muka gajah. Ada belalainya, Ganesha katanya. La haula wala quwata illa billah. Mereka menyembahnya dewa dan dewi. Ini adalah dewa kesuburan yang akan menyemburkan kebun-kebun kita. Ini adalah dewa azab. Dewa bencana yang akan menimpakan bencana-bencana atau menghalangi bencana-bencana. Maka kita harus meminta pada dia. Digambar lagi. Ada berapa dewanya? Kalau dewanya 10, patungnya 10. Kalau dewanya 100, rumahnya penuh dengan berhala. Di depan pintu ada patung bawa gada. Dewa penjaga. Dewa pengaman. patung dari batu kamu akan mengamankan apanya? Kalau kamu bikin alarm, masih mending itu akan mengamankan dirimu dan mengamankan rumahmu. Ini patung dari batu, beli di pasar pagi atau di mana? La haula wala quwata illa billah. Kok bisa sebodoh itu manusia? Qul a'udzubikumullah. Berarti mereka-mereka ketika ditanya, para penyembah-penyembah dewa dan dewi ditanya, yang menciptakan langit dan bumi dan memiliki seluruhnya siapa? Apakah patung Ganesha ini? Atau patung yang tangannya delapan ini? Atau yang itu yang menjaga bahwa gada setiap hari gak pernah bergerak? Siapa yang menciptakan? Dia akan mengatakan Tuhan yang paling besar, yang memiliki seluruhnya. Akan mengatakan begitu. Kadang mereka menyebutkan Allah, kadang menyebutkan Allah, kadang menyebutkan dengan nama-nama lain, tapi maksudnya adalah itu. Maksudnya adalah zat yang satu-satunya, yang memiliki alam semesta. Itu tadi hanya malaikat-malaikatnya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Berarti kesyirikan mereka pada masalah ubudiyah, kesyirikan mereka pada masalah ibadah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka dakwah Rasulullah pertama kali, pertama langsung mengatakan qul la ilaha illallah, langsung uluhiyah. Katakan yang berhak diibadahi hanya Allah satu-satunya, tidak yang lain. Sehingga dengan itu mereka harus mengakui yang menyembah dewa dan dewi atau maksudnya malaikat-malaikat itu tidak berhak disembah. Itu hanya disuruh oleh Allah. Yang menyembah jin-jin, jin itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Yang menyembah matahari dan bulan itu adalah beredar dengan perintah Allah. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan beribadah pada lainnya. Wassalatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.